PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Selamat malam Tuan Muda. Adakah yang dapat saya bantu? Apakah kau anggota Tongkat Merah? Benar Tuan Muda. Kegelapan malam rupanya membuat Tuan Muda tidak dapat melihat dengan jelas tongkat yang di tanganku ini. Aku membutuhkan pertolonganmu. Katakan pada pimpinan cabang Tongkat Merah di kota ini, aku minta diselidiki di mana pengemis gila yang tadi siang berada di sekitar tempat ini. Pengemis gila dengan rambut panjang yang dikucir. Oh iya ya, saya mengerti tuanku. Saya juga melihat pengemis yang kurang waras tadi. Tetapi apakah keperluan tuan untuk mencarinya? Cari saja pengemis itu. Setelah itu beritahu aku di mana dia berada. Siapakah pimpinan Tongkat Merah cabang kota ini? Ki Pandai Tatak adalah pimpinan kota ini Tuan Muda. Tetapi jika nanti kami berhasil menemukan pengemis itu, kemana kami dapat memberitahu pada Tuan Muda? Apakah kami dapat menemui Tuan Muda di... Tidak, kau tidak perlu ke Istana Mataram. Aku yang akan datang kemari besok siang. Baiklah, jika begitu saya akan melaporkan pada Ki Pandai. Pergilah. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh, orang yang sakit flu. Hidung pilek-lek. Prokol bu. Badan meriang, ya. Prokol pak. Hidung mampet, pak. Prokol deh. Sakit kepala, la. Prokol loh mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya, prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh, prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-36 dengan judul Pusaka Sima. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen. Teknik dan montase Jimmy Mumu. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ketiga ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Norman sebagai Aditya, Chris Urspon sebagai Saka Palwaguna, Andi Rishadi sebagai Kalajantu, Eri sebagai Cucur Paksi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Saka Palwaguna bersama dengan Anting Wulan, Kayan Manggala dan Pangeran Aditya berjalan-jalan di keramaian Kota Raja. Dan di tengah keramaian kota raja, mereka melihat kerumunan orang yang seakan-akan tengah menonton pertunjukan lawak yang lucu. Anda sedang mendengarkan Rekam Rajana. Ada apa? Aku akan melihatnya. Hup! Minggir! Beri aku jalan! Minggir! Kurang ajar! Kau menginjak kakiku! Minggir! Aku akan melihat ke depan! Kerumunan ramai itu segera menyibak. Tawa ramai yang mewarnai kerumunan itu seketika lenyap saat melihat kehadiran Pangeran Aditya dan dua mahawira dari Keraton Mataram. Tetapi setelah tiba di muka, orang gila, pengemis gila. Kalian menuntut pengemis gila. Menjijikan. Orang gila. Kalian menonton pengemis gila. Menjijikan. Menjijikan, menjijikan. Menjijikan. Menjijikan, menjijikan. Menjijikan. Wah. Walah. Oh, aku tidak perlu. Tidak, aku tidak mau pergi ke sana. Aku tidak mau menjijikan. Hei, gila! Hah? Jangan mengotori kota raja ini dengan pakaianmu yang menyebarkan bau busuk itu. Pergi dari sini. Oh, pergi. Pergi. Aku pergi. Kesana sini aku mencari-cari. Tuk, wak. Aku pergi mencari ilmu sejati. Pergi, aku pergi. Aneh sekali orang itu, Kanda Saka. Apakah dia adalah seorang tokoh dunia kependekaran? Oh, entahlah, Dinda. Marilah kita pergi. Melanjutkan perjalanan kita. Anting Wulan bersama dengan Pangeran Aditya menghela kudanya mengikuti Raden Saka Palwaguna yang sudah lebih dahulu bergerak. Tetapi Anting Wulan terkejut ketika melihat putranya masih terpaku di atas punggung kudanya. Kayan Manggala masih saja menghadang jauh ke arah mana pengemis gila itu menghilang. Kayan, ada apa dengan dirimu? Tidak, Bu. Kasian sekali pengemis itu. Marilah, kita lanjutkan perjalanan kita. Iya. Kelompok kecil itu kemudian menuju ke pinggiran hutan kecil yang tidak jauh dari pinggiran kota Raja Mataram. Mereka menangkap seekor rusa dan kemudian menikmatinya di depan perapian di samping sebuah sungai kecil. Akan tetapi, mata kedua orang tua Kayan Manggala tidak dapat dikelabui. Mereka dapat melihat sikap Kayan yang aneh, yang agaknya terkena pengaruh yang dalam setelah bertemu dengan pengemis gila di tengah kota raja. Karena itu, setelah kembali ke Keraton Mataram. Lo, tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rogak-rogak terus, ketel-gatel ya? Itulah, Mbok, segala obat sudah kucoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Panas, kadas kurat, oleskan kau panas. Ketel-gatel jamur kulit akan lenyap dengan kau panas. Kau panas, sungguhnya tak khasiatnya. Panu kadas kurap, gatal-gatal, oleskan saja. Kau panas. Benar, kau panas efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Mengapa kau diam di kamar saja, Kayan? Kau tidak main ke halaman istana? Atau setidak-tidaknya kau dapat duduk berangin-angin sambil menikmati bintang yang bertaburan di serambi kamarmu ini? Iya, ayah benar. Di manakah ibu? Ibumu ada di kamar, sedang mempersiapkan keperluan kami besok pagi. Marilah, sebentar lagi ibumu akan keluar. Nah, bagaimana? Bukankah segar sekali udara di luar kamarmu? Iya, ayah benar. Kayan. Iya, ayah. Kau ingat pengemis gila tadi? Iya. Kenapa, ayah? Ada apa dengan pengemis itu? Tidak. Ayah tidak menanyakan keadaan pengemis itu. Juga tentang pengemis itu. Lalu? Tapi sikapmu tadi setelah pengemis itu pergi, kau kelihatan jadi begitu aneh. Sebagian jiwamu seakan-akan terbawa pergi oleh pengemis itu. Ayah ada-ada saja. Iya. Aku dan juga ibumu melihat sikapmu. Perhatianmu padanya nampak terlalu dalam. Ada apa sebenarnya? Ayah benar. Keadaan dari pengemis itu membawa kesan yang sangat dalam. Saya lebih dari sekedar kasihan. Mengapa orang-orang tidak ada yang menolongnya? Mengapa semuanya penduduk kota raja ini bukan menolong, tapi justru menikmati keadaan pengemis yang sangat menderita seperti itu? Mereka semua menikmati sebagai tontonan yang mengasihkan. Dari mana kau tahu bahwa pengemis itu menderita? Bukankah pengemis gila itu kelihatannya demikian gembira? Ia meninggalkan tempatnya tadi, bernyanyi-nyanyi, sambil menari, menghentakkan kakinya. Tidak, Bu. Saya bisa merasakan di balik tawa dan geraknya itu, ada sesuatu yang sangat menekan jiwanya. Saya rasa ayah dan ibu juga merasakannya. Kau benar, anakku. Tetapi apa yang dapat kita lakukan selain memberinya makan? Uang pun aku kira tidak akan ada artinya buat pengemis itu. Keadaannya yang tidak waras itu tidak mungkin dapat menghargai uang yang kita berikan. Bagaimana, Dinda? Ya, sudahlah, anakku. Percayalah, masih ada orang yang akan menolongnya, memberinya makan. Kau tidak perlu terlalu jauh memikirkannya. Besok jika kau berkeliling kota raja ini, kau mungkin akan menemukan beberapa orang seperti pengemis tadi. Biarlah. Tetapi jika suatu saat kau bertemu dengannya, kau dapat menolongnya. Ayah, ibu. Iya. Ada apa, Kakayan? Bolehkah saya keluar malam ini? Keluar? Iya. Hari baru saja gelap. Di luar masih ramai. Dan saya akan kembali sebelum larut malam. Kayan, kau mau kemana? Mencari pengemis itu? Kau akan mencari pengemis itu? Apa yang akan kau lakukan dengan pengemis itu? Kau mau memberikan pakaian padanya? Makanan? Kok ini aneh sekali, Kayan? Apakah kau juga ingin membantunya membersihkan tubuhnya? Anting Wulan yang sedikit kesal dengan sikap putranya mengeluarkan kata-kata yang agak keras. Hal mana membuat Kayan kecewa. Bocah itu kemudian berlalu dari hadapan ibunya, kemudian masuk ke dalam kamarnya. Apa yang kau lakukan, Dinda? Anak kita terluka hatinya. Sikapnya itu adalah sangat mulia. Ya, Kanda benar. Biar aku temui anak itu. Di dalam biliknya, nampak Kayan duduk di atas ranjang sambil memandang jauh ke langit-langit. Kedatangan Anting Wulan ibunya tidak dihiraukan sama sekali. Maafkan kata-kata ibumu tadi, Kayan. Kau benar. Nah, pergilah. Temui orang itu jika kau memang ingin. Dan ibu akan memberikan pakaian ayahmu dan juga uang yang dapat kau belikan makanan baginya. Benarkah itu, Bu? Tentu saja. Hatimu jauh lebih mulia daripada ibumu ini. Tunggulah ibu. Ibu akan menyiapkan pakaian untuknya. Kemana aku dapat menemukan pengemis tadi? Aku akan menuju tempat tadi, di mana aku melihatnya. Dan dari tempat itu, aku akan menyusuri arah kepergiannya. Mudah-mudahan saja aku dapat menemuinya. Itu, di sanalah tadi aku melihat pengemis yang nampak kurang waras. Kelihatannya tempat itu sudah dipenuhi dengan para pedagang yang berjualan di sepanjang jalan. Tidak mungkin pengemis kotor itu di tempat itu. Aku akan mencarinya terus ke arah mana ia pergi. Anda sedang mendengarkan Rafael Channel. Lorong yang dilaluinya sudah kususuri. Bahkan jalan-jalan simpangnya sudah kuperiksa. Tetapi tidak juga kutemui. Dua buah kuil rusak juga sudah kuperiksa di sudut-sudut jalan sekitar tempat ini. Kasihan sekali pengemis itu. Kenapa bodoh benar aku ini? Kenapa aku tidak meminta bantuan pada pengemis tongkat merah saja? Iya, aku akan meminta bantuan mereka. Bukankah aku adalah pimpinan dari perguruan pengemis tongkat merah? Tadi mereka juga memperhatikan aku. Iya, aku akan menemui salah seorang dari anggota tongkat merah. Sebagian pedagang sudah berkemas menutup dagangannya. Nah, itu di sana. Ada seorang pengemis. Mudah-mudahan itu adalah anggota tongkat merah. Akan kudekati. Selamat malam, Tuan Muda. Adakah yang dapat saya bantu? Apakah kau anggota tongkat merah? Benar, Tuan Muda. Kegelapan malam rupanya membuat Tuan Muda tidak dapat melihat dengan jelas tongkat yang di tanganku ini. Aku membutuhkan pertolonganmu. Katakan pada pimpinan cabang tongkat merah di kota ini, aku minta diselidiki di mana pengemis gila yang tadi siang berada di sekitar tempat ini. Pengemis gila dengan rambut panjang yang dikucir. Oh iya, saya mengerti, tuanku. Saya juga melihat pengemis yang kurang waras tadi. Tetapi apakah keperluan tuan untuk mencarinya? Cari saja pengemis itu. Setelah itu beritahu aku di mana dia berada. Siapakah pimpinan tongkat merah cabang kota ini? Ki Pandai Tatak adalah pimpinan kota ini, Tuan Muda. Tetapi jika nanti kami berhasil menemukan pengemis itu, kemana kami dapat memberitahu pada Tuan Muda? Apakah kami dapat menemui Tuan Muda di... Tidak, kau tidak perlu ke Istana Mataram. Aku yang akan datang kemari besok siang. Baiklah, jika begitu saya akan melaporkan pada Ki Pandai. Pergilah. Raden, apakah sebenarnya yang telah terjadi? Bukankah itu tadi adalah pengemis tongkat merah? Paman Cucur Paksi. Paman sedang melakukan perondaan. Bukankah tadi itu pengemis tongkat merah? Apa yang Raden lakukan? Tidak, Paman. Hanya berbincang-bincang saja. Pengemis tongkat merah adalah kelompok yang baik. Entah tongkat merah yang berada di sekitar Mataram ini. Ya, mereka adalah orang-orang yang berhati bersih. Tidak terkecuali di tempat ini. Mengapa Raden malam-malam keluar seorang diri? Apakah Paman bukannya diminta oleh ayah untuk mengawasiku? Rujaknya, Mak. Nah, ini dia. Tolong, Mbok, dibuatkan satu ya. Aku juga mau rujaknya. Bang Togar. Lo, tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rogarok terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Apalagi aku, Mbok, lihat nih punggungku. Habis semua. Wah.